rintang-rintang hati. Joraso-raso sayang dan bujuak-bujuak diri. Joraso bimbang ayo tak apa nahan salah. Mangku sadonyo barubah jauh. Jauh alaman jauh. Hari ke hari tenang, rasa dalam mimpi. Tiada kata nangang perasaanku. Ini sama nih I'm